Mitra bisnis, defisitnya akun semasa atau current account yang tengah terjadi saat ini tidak ditanggulangi oleh pembenahan infrastruktur dari pemerintah. Komponen infrastruktur Indonesia dalam Indeks Kinerja Logistik atau Logistic Performance Index melorot dari peringkat ke-69 pada tahun 2010 menjadi ke-84 pada tahun 2012. Memburuknya infrastruktur itu ditandai dengan pemadaman listrik yang semakin sering, kemacetan yang makin parah, juga kondisi bandara yang tambah semeraut. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana komentar Anda? Ya, jadi sekarang coba bayangkan gak usah jauh-jauh. Di Matraman saja sudah 3 hari mati lampu. Jakarta, di Medan 3 kali 1 hari mati lampu. Di Riau demikian pula. Di Pontianak begitu juga. 2015 di Jawa Tengah akan mati bergiliran. Jadi ini berulang terus. Jalan macetnya semakin menggila. Pelabuhan semakin tidak karu-karuan. Anda lihat sekarang dari bandara, arah bandara ke Tanjung Priok itu macetnya luar biasa. Orang baru datang ke Indonesia disajikan menu pertama macet keluar dari bandara. It's doing nothing pemerintahnya ini. Bandaranya Bali baru dibangun, sudah semrawut. Bukan semrawut jelek, tapi karena kapasitasnya terbatas. Pemerintah juga yang mengizinkan jumlah maskapai yang beroperasi, frekuensi penerbangan, tapi pemerintahnya tidak membangun landasan yang memadai. Sehingga pesawat itu muter-muter di udara sampai setengah jam sebelum bisa turun. Yang antri itu paling tidak 6 pesawat kalau mau take off. Sudah jelas dari dulu dikatakan pertumbuhan bandara Soekarno-Hatta itu sedemikian sangat tinggi jumlah penumpangnya, tapi landasannya tidak ditambah. Landasan pacu. Demikian juga bandara-bandara yang lain. Anggarannya habis buat subsidi BBM. Demikian Faisal Basri. Saya Mandariska.